سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali itu masuk pada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari sekian as-sawarif anil haq itu poin yang ke-17 dikatakan oleh beliau rahimahullah raddu ba'dil haqqi wa tarku syai'in minas syar'i. Di antara sawarif anil haq adalah raddu ba'dil haqqi, yaitu menolak sebagian kebenaran. Menolak sebagian kebenaran, wa tarku syai'in minas syar'i, dan meninggalkan sesuatu dari syariat ini. Dia tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma sedikit. Maka ini adalah merupakan salah satu dari perkara yang bisa memalingkan seorang hamba dari kebenaran. Menolak kebenaran dan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah di sini menjelaskan, al-'abdu ma'murun biluzumi syar'i kullihi wifqa istita'atihi. Seorang hamba, kata beliau, diperintahkan biluzumi syar'i, untuk melazimi, itu untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wifqa istita'atihi, tentunya kata beliau rahimahullah sesuai dengan istita'ahnya, sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba di dalam bertakwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza amartukum bihi syai'in, dan jika aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya ketika menjalani syariat, mengamalkan syariat, diperintahkan untuk menjalankannya sesuai dengan kemampuannya. Wa hadhihi hiya haqiqatul 'ubudiyyati wa ta'alluhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang semacam ini adalah, kata beliau, merupakan haqiqatul 'ubudiyyah, hakikat dari 'ubudiyyah seorang hamba. pengabdian seorang hamba, ibadah seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluh, dan juga hakikat dari ta'alluh, menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal islamu alladhi yadinu Allah bihi, yaitu agama Islam, kata beliau rahimahullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala yadinu Allah bihi, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan, mensyariatkan agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala beragama dengannya, mengamalkan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna haqiqatahu, karena hakikat dari Islam ini, hakikat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Islam, adalah al-istislamu zahiran wa batinan li syari'atil Islam, yaitu al-istislam, seorang berpasrah diri, zahiran wa batinan, secara zahir dan juga secara batin, li syari'atil Islam, terhadap syariat Islam. Ia benar-benar istislam, berpasrah diri, menerima apa yang datang dari syariat Islam ini, yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia menerimanya zahiran wa batinan, secara zahir dan juga secara batin. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala kafatan, secara menyeluruh. Diperintahkan orang-orang yang beriman ketika mereka berislam, masuk ke dalam agama Islam, di dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka masuk ke dalamnya, mengamalkannya secara kafah, secara menyeluruh. Diamalkan seluruh apa-apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan, disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam ini. Sehingga tidak ada perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali harus diamalkan semuanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita masuk ke dalam agama Islam, mengamalkan agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, yaitu langkah-langkah dari syaitan, yang bisa memalingkan seorang hamba ketika mengikuti jalan-jalan syaitan tersebut dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullah, yaqulu Allah ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina bi rasulih ay ya'khudhu bi jami'i 'ural Islam wa sara'ihi. Kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tadi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina bi rasulih, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, bi rasulih, beriman kepada rasulnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ya'khudhu bi jami'i 'ural Islam wa sara'ihi, agar mereka mengambil, itu mengamalkan seluruh urul Islam, itu ajaran-ajaran Islam, tali-tali Islam, wasara'ihi, dan juga syariat-syariat yang ada di dalam Islam ini, diambil seluruhnya, Gak ada yang ditinggalkan. Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diambil seluruhnya. Kafatan. Udkhulu fisilmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini. Yaitu amalkan agama Islam ini secara menyeluruh. Wal'amali bijami'i awamirihi. Watarki jami'i zawajirihi mastata'u min dalika. Dan juga agar mereka mengambil itu, mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Watarki jami'i zawajirihi. Dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang dizajar, yang dicerca oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihardik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, di dalam mengambil syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam mengamalkannya, mengamalkan perintah-perintahnya dan juga yang lainnya, kata beliau, mastata'u min dhalika, sesuai dengan apa yang mereka mampu dari hal tersebut. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakullaha mastata'tum. Kemudian kata beliau rahimahullah, waluzumu sar'i kullihi huwa muqtada shahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melazimi syariat seluruhnya, itu mengamalkan seluruh syariat ini, itu adalah merupakan, kata beliau, muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah merupakan muqtada, itu tuntutan, merupakan konsekuensi dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat seseorang mengucapkan anna Muhammadar Rasulullah, itu dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persaksian seseorang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala, ini memiliki tuntutan yang harus dia jalankan, memiliki konsekuensi yang harus dia tunaikan, yaitu melazimi mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Dikarenakan sebagaimana yang disebutkan para ulama, makna syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, wa tasdikuhu fima akhbar, wa jitinabu manaha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara muqtada dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Dan juga membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan dihardik oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak disembah, diibadahi, kecuali dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di sini, bahwasanya mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, melazimi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah termasuk diantara konsekuensi dari syahadat la anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian dari seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang datang kepada kalian dari Ar-Rasul, فَخُذُوهُ, maka ambillah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil seluruhnya, amalkan seluruhnya. Apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَخُذُوهُ, ambil seluruhnya. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَانْتَهُوا, maka tinggalkan. Berhenti kalian, jangan mengerjakan larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Ditinggalkan, diperintahkan untuk meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala di sini, wa huwa haqiqatul ittiba'u lahu. Wa huwa haqiqatul ittiba'i lahu alaihi salatu wassalam. Kata beliau rahimahullah, dan itu adalah merupakan hakikat dari al-ittiba. Ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hakikat mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan seluruh syariat. Mengambil seluruh syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau berupa perintah, dia kerjakan syariat tersebut. Kalau berupa larangan, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat dari mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Al-Qasim Al-Asbahani rahimahullah. Berkata Abu Al-Qasim Al-Asbahani rahimahullah, al-ittiba'u 'inda al-ulama huwa al-akhdhu bi sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. Al-ittiba' itu mutaba'ah. Mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-ulama, menurut para ulama, itu adalah al-akhdhu bi sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Itu diambil seluruhnya. Sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat dari mutaba'ah. Diambil seluruhnya. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditolak. Semuanya diambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat dari ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut para ulama, seperti yang diucapkan oleh beliau rahimahullahu taala Abu Al-Qasim Al-Asbahani. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ta'dhimu syar'i min tawqirillah subhanahu wa ta'ala wa huwa dalil wufuril iman. Dan mengagungkan syariat, itu syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan termasuk, kata beliau, min tawqirillahi subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari bentuk tawqir, yaitu pengagungan, pemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan menjunjung nilai-nilai syariat, diamalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah termasuk dari tawqirullah subhanahu wa ta'ala. Itu memuliakan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga kata beliau, wa huwa dalilu wufuril iman. Merupakan bukti, merupakan dalil, wufuril iman. Adanya keimanan dalam dada seseorang. Berkumpulnya keimanan, terpenuhinya keimanan dalam kalbu seorang hamba. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang yu'adzim, mengagungkan, memuliakan sya'air Allah, yaitu syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguh itu adalah termasuk dari taqwa al-qulub, ketakwaan yang ada dalam kalbu seorang hamba. Maka ketakwaan yang ada dalam kalbu seorang hamba ini diwujudkan dalam bentuk ta'zim, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditolaknya, tidak ada yang ditinggalkannya dari syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, waluzumu syar'i wa ta'atul rasuli tajribul hidayatah وتصرف عن الهواية. Dan luzum syar'i, melazimi syariat, yaitu mengamalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'atul rasul, dan juga ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tajlibul hidayata, itu bisa mendatangkan al-hidayah, bisa mendatangkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan sebab seseorang mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab seseorang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk kepada hamba tersebut. Maka ini tentunya kenikmatan yang berikutnya. Setelah seorang hamba diberikan taufik untuk mengamalkan, diberikan taufik untuk bisa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan tambahan nikmat, yaitu dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. Dan juga wa tasrifu anil hiwayah, melazimi syariat dan juga taat kepada Ar-Rasul, itu bisa tasrifu anil hiwayah, bisa memalingkan dari al-hiwayah. Yaitu seorang hamba itu akan tersesat. Dipalingkan hal yang demikian. Ditolak kesesatan-kesesatan yang akan menghampirinya. Dengan sebab dia melazimi syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian taat kepadanya, taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ini dalil yang sangat jelas. Seorang yang taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang lainnya, wa qala yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah subhanahu wa ta'ala itu Rabb mereka, yahdihim, memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada mereka, biimanihim, dengan sebab keimanan yang ada pada mereka. Keimanan yang ada pada mereka, tentu yang namanya orang yang beriman, dia menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perangai-perangai keimanan dia jalankan, dia amalkan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab keimanan yang ada pada mereka, yahdihim rabbuhum, Rabb mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Maka ini menunjukkan hal yang jelas pula, bahwasanya luzumus syar', seorang mengamalkan syariat, melazimi syariat dan juga taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bisa mendatangkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kepada orang-orang yang ihtadaw, yang mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengambil petunjuk, hudan, Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk yang berikutnya. Ini merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang melazimi syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga orang-orang yang mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia diberikan hidayah dan juga dipalingkan dari sebab-sebab untuk tersesat. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa bihadha ta'rifu dhalala ba'di ashabil manahiji al-munharifah alladhina nassabu anfusahum hukkaman ala syar'. Kata beliau rahimahullah, maka dengan ini kata beliau, engkau bisa mengetahui dhalala ba'di ashabil manahijil munharifah. Engkau bisa mengetahui, mengenal kesesatan sebagian dari ashabil manahij, itu orang-orang yang memiliki manhaj-manhaj yang munharifah, manhaj-manhaj yang menyimpang. Alladzina nassabu anfusahum hukkaman 'ala syar', yang mereka memasang, memposisikan diri-diri mereka hukkaman atau hukkaman 'ala syar', sebagai orang yang memutuskan, yang menghakimi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini, dengan apa yang disebut oleh beliau rahimahullah, gua akan mengetahui sebab kenapa mereka tersesat. Sebab orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka tidak menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faltazamu biba'din, maka mereka kata beliau rahimahullah, sebab mereka tersesat adalah faltazamu biba'din, dikarenakan mereka iltazamu biba'din, berpegang dengan syariat yaitu sebagiannya saja. Wa aradu an ba'din, dan juga berpaling dari sebagian yang lainnya, yaitu artinya tidak mengamalkan syariat semuanya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya akan dia kerjakan, namun kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia akan tinggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolak dengan berbagai macam alasan-alasan yang dilontarkan oleh mereka, sehingga mereka dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena menyelisih hawa nafsu mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka, yaitu dengan disimpangkan hati-hati mereka, disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala qalbu-qalbu mereka. Wa huwa ma tawahhamuhu min annahu kusurun la ahammiyata lahu aw juz'iyatun kada za'amu. Kata beliau rahimahullah, disebutkan tadi bahwasanya mereka berpegang dengan sebagian syariat dan juga berpaling dari sebagian yang lainnya, yaitu kata beliau wa huwa ma tawahhamuhu, yaitu apa yang difahami oleh mereka dengan pemahaman yang waham, dengan pemahaman yang keliru, bahwasanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala ada di antara syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan oleh mereka adalah merupakan kusurun, hanya kulit saja. La ahammiyata lahu, yang tidak memiliki nilai sedikit pun. Tidak ada nilainya. Karena itu adalah merupakan kusur, merupakan kulit saja. Bukan inti, kata mereka. Au juz'iyatun, ataukah itu hanya sekedar juz'iyat yang la ahammiyata lahu, yang tidak memiliki ahamiyah, nilai penting sedikit pun. Ini kata mereka. Sehingga karena mereka menghukumi sebagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kusur yang tidak memiliki ahamiyah, ataukah mereka mengatakan itu merupakan juz'iyat yang tidak memiliki ahamiyah, mereka meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena mereka sudah menjadi hukam, yaitu menghakimi syariat, bahwasanya itu adalah perkara yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan hikmah, dan juga seterusnya, kata mereka. Sehingga mereka tinggalkan syariat yang semacam itu. Maka inilah sebab mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa ha'ula'i la raiba annahum qadihuna fi hikmatillah. Maka mereka ini tadi, orang-orang yang menyatakan bahwasanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala dianggap oleh mereka adalah kusurun la ahammiyata lahu, au juz'iyatun la ahammiyata laha. Mereka ini, kata beliau rahimahullah, la raiba annahum qadihuna fi hikmatillah. Mereka adalah orang-orang yang qadihun, yaitu yang mencela, mencacati pada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengqadah, mencacati, menilai dengan penilaian yang jelek terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan kata beliau rahimahullah, لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَشَاءُ وَلَا يَسْرَعُ إِلَّا لِحِكْمَةٍ. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menghendaki sesuatu, dan juga tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mesti memiliki hikmah, kata beliau rahimahullah. Kalau sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau ke sesuatu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mesti memiliki hikmah, tentunya perkara tersebut memiliki ahamiyah. Sementara mereka, dikarenakan mereka sudah memposisikan dirinya sebagai hukaman ala syara, yang menghakimi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka berani untuk menyatakan bahwasanya sebagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya sekedar kusur yang tidak memiliki ahamiyah. Sehingga mereka adalah qadihuna fi hikmatillahi ta'ala, pada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, walau kana syai'un minas syar'i la ahamiyata lahu ma anzalallahu ala ibadihi wala ta'abbadahum bihi. Kata beliau rahimahullah, kalau seandainya ada sesuatu dari syariat ini yang tidak memiliki ahammiyah. Kalau seandainya kata beliau ada dari syariat ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki ahammiyah, tidak memiliki nilai, niscaya kata beliau rahimahullah ma anzalallahu ala ibadihi, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan syariat tersebut kepada hamba-hambanya. Ini kalau seandainya apa? Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ahammiyah. Sebagaimana menurut mereka. Dikatakan itu adalah kusur yang la ahammiyata lahu. Seolah-olah mereka memposisikan diri mereka itu lebih berilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwasanya perkara yang disyariatkan tersebut adalah tidak memiliki ahammiyah, sementara Allah tidak mengetahuinya. Seolah-olah kan demikian. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, kalau seandainya ada di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki ahammiyah, niscaya perkara tersebut tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Namun ketika hal tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, menunjukkan perkara tersebut itu memiliki hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala la yasha'u wa la yasra'u illa li hikmatin, seperti yang disebutkan oleh beliau di atas tadi. Wala ta'abbadahum bihi, dan juga tentunya tidaklah Allah Subhanahu wa taala ta'abbadahum bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dengan perkara tersebut, diibadahi dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tidak ada manfaatnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala meminta, mensyariatkan, bahkan mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan syariat yang diajarkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ahammiyah. Tidak seperti yang dinyatakan oleh mereka, itu hanya sekedar kusur, la ahammiyata lahu. Kemudian kata beliau rahimahullah, walazimu qawlihim, dan konsekuensi dari ucapan mereka, menyatakan bahwasanya di antara syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kusur, la ahammiyata lahu. Kelaziman dari ucapan mereka adalah, annahum alimuna bima jahilahu ar-rabbu, mereka adalah orang-orang yang lebih berilmu, mereka adalah orang-orang yang alim, yang mengetahui tentang sesuatu yang Allah itu jahil tentangnya. Mereka seolah-olah menyatakan kami lebih berilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kami mengetahui itu tidak ada nilainya, sementara Allah menyatakan itu ada nilainya. Seolah-olah demikian. Ini konsekuensi dari ucapan mereka menghakimi syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai kusur, la ahammiyata lahu. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Kata beliau rahimahullah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka nyatakan, uluwan kabira. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haula'i la shakka anna lahum haddan min qawlihi ta'ala. Maka mereka ini kata beliau rahimahullah, itu orang-orang yang menghakimi syariat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya syariat itu hanya kusur, la ahammiyata lahu. Tidak diragukan lagi kata beliau bahwasanya mereka mendapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian dari isi Alkitab dan kalian mengkufuri sebagiannya? Artinya firman Allah Subhanahu wa taala terarahkan kepada mereka. Dikarenakan mereka berpaling dari sebagian syariat dengan alasan itu hanya kusur, la ahammiyata lahu, au juz'iyat, la ahammiyata lahu. Kemudian mereka tinggalkan. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala ini bisa diarahkan kepada mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-Izz ibn Abdul Salam, berkata al-Izz ibn Abdul Salam rahimahullah, wa la yajuzu at-ta'biru 'an as-syari'ah bi annaha kisrun atau qasrun ma kasrati ma fiha min al-manafi' wal khuyur. Kata beliau rahimahullah, tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan tentang syariat bahwasanya syariat itu adalah merupakan kisrun, yaitu sekedar kulit saja. Tidak boleh, kata beliau. Kata Al-Izzu Ibn Abdissalam, tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu hanya kulit. Maka surati ma fiha minal manafi' wal khuyur. Itu dengan banyaknya manfaat-manfaat dan juga kebaikan-kebaikan yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung manfaat yang sangat banyak dan juga kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sehingga kalau pada syariat Allah Subhanahu wa taala terdapat manfaat-manfaat yang sangat banyak dan juga kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, maka tidak mungkin perkara tersebut dikatakan sebagai kisrun, kusur. Tidak boleh. Kemudian kata beliau, wa kaifa yakunul amru bitta'ati wal imani kisran aw anna al ilma al mulaqqab bi ilmi al haqiqati juz'un min ajza'i ilmi syari'ah. Kata beliau rahimahullah, bagaimana yakunul amru, bagaimana perintah untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya, dan juga perintah untuk beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, itu dikatakan sebagai kisran, hanya sekedar kusur, itu sekedar kulit. Tidak mungkin, kata beliau rahimahullah ta'ala. Tidak mungkin perintah untuk taat dan juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dikatakan sebagai kisran, sebagai kulit saja. Atau kata beliau, annal ilmal mulaqqaba bi ilmil haqiqati juz'un min ajza'i ilmi syari'ah. Atau dikatakan bahwasanya ilmu al-mulaqab, ilmu yang digelari dengan ilmu al-haqiqah, itu adalah merupakan juz'un min ajza'i ilmi syari'ah. Itu merupakan bagian dari ilmu syariat. Maka dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala, menunjukkan apa yang diungkapkan oleh mereka itu merupakan perkara yang terlarang. Mengungkapkan tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebagai kulit saja. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ولا يطلق مثل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب. Kata beliau rahimahullah, dan tidak ada yang melontarkan lakob-lakob yang semacam ini, gelar-gelar yang semacam ini, yaitu menggelari bahwasanya syariat itu kusur, kulit ataukah yang lainnya, illa غبي شقي قليل الأدب, kecuali orang yang ghabi, itu orang yang dungu, شقي orang yang celaka, dan juga qalilul adabi, orang yang adabnya itu tidak ada, tidak memiliki adab, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Karena orang yang cerdas tidak mungkin menyatakan seperti itu, karena syariat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sekian manfaat dan juga sekian kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau yang terakhir, walau qila li ahadihim inna kalama syaikhika kusurun la ankara dhalika ghayatal inkar. Kalau seandainya dikatakan kepada salah satu mereka, itu yang menyatakan bahwasanya syariat Allah itulah kusur, jika dikatakan kepada salah seorang di antara mereka, inna kalama syaikhik, sesungguhnya ucapan dari gurumu itu adalah kusur, itu kulit, tidak ada faedahnya, la ankara dhalika ghayatal inkar, niscaya dia akan mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Karena ucapan-ucapan gurunya dikatakan sebagai kusur, kulit saja, tidak ada manfaatnya. Dia akan bela. Namun anehnya, dia berani untuk menggelari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar kusur. Tentunya terbalik. Ilah. Seperti yang dinyatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, dengan apa yang disebutkan oleh beliau di atas tadi, kita akan mengetahui sebab seorang itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sekedar kusur, yaitu hanya kulit yang tidak memiliki ahamiyah sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.